إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يستفاد من الحديث؟ Apa yang diambil dari hadis, yakni faedah-faedah hadis? Tentunya hadis yang kemarin kita bahas, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul, man adraka ma lahu bi'ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati hartanya yang benar-benar punya dia, belum dirubah, belum dimodif, pada seseorang yang bangkrut, maka dia berhak atau dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Sudah dibahas kemarin secara ringkas bahwa makna bi'ainihi, barang tertentu yang milik dia yang belum dibayar dan juga belum dirubah, belum dimodif. Apalagi syaratnya? Belum apa? Belum ditransaksikan dengan orang lain, apakah dijual atau di apalagi digadaikan, juga tidak berkait dengan orang lain, misalnya milik bersama dan sebagainya. Maka kalau dia bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi fayustafadu min hadzal hadithi awwalan أن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه بشروط أخذها العلماء من الأحاديث. Faedah pertama, bahwasanya siapa yang mendapati barang miliknya pada seseorang yang telah bangkrut dan barangnya belum dibayar, falahu rujuu' fihi, maka dia boleh merujuknya kembali. Artinya boleh mengambil barangnya kembali dan dia yang paling berhak. Tetapi bisyurutin, tetapi dengan syarat-syarat yang para ulama mengambilnya dari sekian hadis. Wa akhadhu ba'daha min fahmihim li murad syari' al-hakim, dan mereka mengambilnya juga dari pemahaman mereka terhadap yang dimaukan oleh syariat yang bijak ini. Qala Ibnu Daqiq al-'Ayn, berkata Ibnu Daqiq al-'Ayn, dalalatuhu qawiyah, pendalilannya sangat kuat. Qala al-Istakhri min ashab Syafi'i, berkata al-Istakhri dari pengikut madhab Syafi'i, law qada al-qadi bi khilafihi naqada hukmah aw naqada hukmuh. Kalau seorang qadi menghukumi selain dengan hukum itu, maka hukumnya batal. Qadi adalah hakim di pengadilan. Kalau qadhi tadi memutuskan lain, maka hukumnya batal. Mengapa? Karena dalalatuhu wadihah. Karena dalilnya sangat jelas. Yang kemarin digambar di sini, bahwa kalau seorang muflis kemudian manusia semuanya menagih hutangnya, mana barang saya belum dibayar, mana buku saya belum dibayar, mana mobil saya belum dibayar, dan seterusnya. Kalau ada barang di sini milik si fulan, fahuwa ahakku bihi, maka kalau kemudian di majlis hakim dibayarin yang pertama, dibayar yang kedua dengan barang-barangnya, kemudian barang ini jatuhnya ke sini, tidak ke sini jatuhnya, untuk membayari utangnya si fulan, maka keputusan hakim tadi batal dengan dalil hadis ini, karena disebutkan dengan kalimat fahuwa ahakku bihi. Tetapi disebutkan tadi bisyurutin akhadaha al-ulama min aina? Nah, min al-ahadith, bukan dari satu hadis saja, dari sekian banyak hadis. Apa diantaranya? Ta'yin al-mal, tidak boleh yang mirip, yang sama, atau bisa jadi itu punya saya dan sebagainya. Harus yakin itu barangnya. Apa syarat kedua? Belum dirubah. Lam yughayyar. Haitsu, di mana perubahannya sampai merubah maknanya atau merubah namanya. Apalagi belum digadaikan atau belum dijual atau apalagi? Enam. Ini masalah tasarruf, belum digadaikan, belum dijual. Kalau sudah dijual, maka itu milik mereka, karena mereka sudah bayar, maka tidak bisa diganggu gugat. Barangnya nggak boleh diambil kembali. Kamu hutangnya sama dia, ya dia yang harus membayarnya, entah dari mana. Baik. Apalagi yang kelima atau yang keempat? Hah? Bukan atau tidak ada milkul ghair, nggak ada kepemilikan orang lain, bukan syuf'ah, bukan urunan. Kalau urunan, sebagian mereka sudah bayar, sebagian belum. Yang sudah bayar akan kecewa kalau barangnya diambil, iya kan? Baik. Itu yang pertama. Maka kalimat bisyurutin akhadahal ulama, jangan lupa kalian catat itu. Yang kedua, yuradu bi sahibil mata. Di dalam hadis yang dimaukan dengan sahibul mata yang ada dalam hadis adalah al-ba'i' wa ghairuhu, apakah penjual ataupun selainnya. Emang yang barangnya ada pada orang muflis ini selain penjual siapa? Hah? Selain penjual bisa muqrid. Muqrid orang yang meminjamkan. Enggak ada kaitannya dengan jual beli. Saya pinjam ya mobilnya, oh ya, dibawa ke sini, dipakai beberapa pekan. Tiba-tiba terdengar berita bulan muflis, ditagih orang banyak. Aha, bahaya. Takut mobilnya diambil oleh tukang tagih kan mobilnya. Sebentar, ini mobil milik saya. Fahuwa ahaqqu bihi. Baik, berarti tidak hanya penjual, penjual yang barangnya belum dibayar, bisa jadi orang yang meminjamkan. Au muwaddi', atau yang menitipkan, titip barang saya ya. Apakah titip untuk dijaga atau titip untuk dijual? Kalau titip untuk dijaga, misalnya dia menitipkan barang kepada seorang karena dia mau pergi keluar kota atau keluar negeri. Ketika orang itu bangkrut, biasanya barang-barangnya jadi rebutan. Jadi rebutan mereka-mereka yang punya piutang. Mana utang saya? mana barangmu, mana barangmu, mana barangmu. Hati-hati. Kalau ada barang orang lain titipan, itu pemiliknya ahakku bihi. Dia lebih berhak. Jangan diambil. Itu titipan orang. Atau titip untuk dijual. Misalnya dia punya toko, jual sesuatu, kemudian dia titip, dititip barang saya ikut jual di situ, kamu dapat sekian persen. Itu juga mubtadi'. Wa nahwihim dan lain-lainnya. Berarti ucapan Nabi tadi dalam hadis, sahibil mata ahaqqu bihi. Siapa sahibil mata? Al-ba'i' wal muqrid wal mubtadi', yang menjual, yang meminjamkan atau yang menitipkan. Wa nahwihim min ashabi 'uqudil mu'awadhat dan lain-lainnya dari pemilik akad-akad al-mu'awadhat. Ini yang benar. Kemarin mu'aradhat sepertinya salah cetak. Yang pakai ra sepertinya salah. Fa umumul hadis yashmuluhum. Maka keumuman hadis mencakup semua itu. Mencakup pemilik dalam artian penjual, mencakup orang yang menitipkan, mencakup pula orang yang meminjamkan. Wala yunafil umuma an yusrih bismil ba'i fi ba'dil ahadi. Dan tidak bertentangan dengan keumuman tersebut dengan hadis yang yusrih, yang menegaskan dengan kalimat al-ba'i' di dalam beberapa hadis. Perhatikan papan tulis. Umbarilah saburah. Di dalam hadis yang sedang kita bahas disebut dengan sahibil mata'. Iya kan? Nah, sahibil mata' ada berapa kemungkinan? Bisa ba'i', bisa muqrid, bisa pula muwaddi', bisa penjual, bisa orang yang titip, bisa orang yang meminjamkan. Baik. Tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang menyebutkan dengan tasrih. Tasrih itu menyebutkan dengan tegas. Ini kan umum. Sahibil mata, pemilik. Pemilik itu bisa penjual, bisa peminjam, bisa penitip, ya kan? Tetapi ada hadis yang tegas menyatakan ba'i'. Wal ba'i' ahaqqu bihi. Siap, penjualnya berhak untuk mengambilnya kembali. Apakah bertentangan? Kata beliau, tidak bertentangan. Ini yang umum, ini yang khusus. Artinya penjual ataupun sahibul mata' yang lain berhak untuk mengambilnya. Asalisah, faedah yang ketiga. Antakuna mawjudat al-muflis latafi biduyunihi. Wahada syartun ma'khudun min ismil muflis syar'an. Syarat lain adalah antakuna mawjudat latafi biduyunih. Kalau harta yang dia punya tidak mencukupi untuk membayar. Baik. Kalau harta yang dia punya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Kalau cukup, ya barangnya gak boleh diambil. Yang diambil apanya? Uangnya. Kalau cukup. Baik. Wa hadha syarat. Syarat ini diambil dari istilah muflis yang ada dalam hadis secara syar'i. Apa makna muflis secara syar'i? Tidak cukup hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Iya kan? Baik, maka ini syarat pertama. Sebelum syarat ta'yin, sebelum syarat taghyir, sebelum syarat ini, sebelum syarat semuanya, syarat pertama lam takun, in lam takun al-mawjudat yaktafi. Kalau apa yang ada dari hartanya tidak mencukupi, tidak mencukupi hutang-hutangnya. Kamu mungkin akan berkata, syarat pertama ini, ya jelas, oh kita lagi bicara muflis. Muflis itu artinya uangnya gak cukup untuk bayar, iya kan? Baik, sehingga syarat ini sesungguhnya, walaupun syarat yang paling utama, paling jelas, tetapi otomatis. Karena pembahasannya tentang muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu muflis? Para sahabat menyatakan, man la dinaran wala dirham. Siapa yang tidak memiliki dinar dan dirham? Itu muflis menurut makna yang dipahami oleh para sahabat. Walaupun dalam hadis tadi, Nabi akan membicarakan muflis di akhirat. Al-muflis di akhirat adalah orang yang membawa pahala besar, banyak, tetapi telah mencerca si fulan, telah mendolimi si fulan, telah berbuat begini pada si Allan, mereka semua menuntut, maka pahalanya diberikan pada mereka, semuanya berduyun-duyun datang sampai habis pahalanya. Ternyata setelah habis pahalanya masih ada lagi yang menuntut. Dia juga pernah mencerca saya, dia juga pernah menjatuhkan kehormatan saya, dia juga pernah mendolimi saya. Sekian banyak yang menuntut. Pahalanya sudah habis. Maka dosa-dosa mereka ditimpakan pada orang ini. Ini al-muflis fil akhirah. Taib asyahid adalah muflis yang dipahami oleh para sahabat tadi. Man la dirham wala dinar. Orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Sehingga syarat pertama, kalau hartanya tidak mencukupi. Jangan ketika dia dikatakan muflis, katanya, mau bayar ini enggak, ini belum bayar, ini belum bayar. Dia datang, ambil mobilnya. Mana barang saya? Loh, kalau dia punya harta, ya hartanya yang diambil, jangan barangnya. Paham ya? Mengapa? Karena barangnya sudah ada transaksi kemarin jual beli. Maka hakmu adalah hartanya, bukan barangnya. Ini syarat penting barakallahu fikum, walaupun sudah tercakup dalam kata muflis. Mengapa? Karena kadang-kadang ada orang yang menyesali jual belinya. Menyesali jual belinya karena ketika barang itu dijual dengan harga tertentu, tiba-tiba barang itu naik harganya. Terus membumbung tinggi. Ya, sudah saya jual. Oh si pulang ke tempat mobil, muflis. Dia langsung ambil, mana barang saya? Kenapa? Bukan urusan ingin kembali barangnya. Bukan. Tetapi barakallahu fikum, dia ingat bahwa ini lagi mahal harganya. Sebentar, kata si pemiliknya tadi, atau kata yang hutang tadi, jangan ambil barangnya, oh, saya punya uangnya. Loh kamu kan muflis, itu mereka semua nuntut hutang. Mereka yang ngambil barang, kamu saya bayar uang. Hah, cukup. Mana yang berhak, uangnya atau barangnya? Hah? Tidak boleh barangnya, harus uangnya. Mengapa? Transaksi sudah terjadi. Iya saya beli, iya saya jual, uangnya nanti ya. Begitu dia mau ngambil barangnya, ini uangnya ada. Karena dia juga tahu ini barang sudah mahal harganya. Jangan diambil barangnya. Ini uangnya. Sudah lunas kan? Selesai. Baru kemudian untuk membayar hutang-hutang orang lain, dia jual barang tadi dengan harga yang mahal. Apa dia salah? Tidak salah. Dia tidak salah karena dalam keadaan itu sudah dibeli. Walaupun hutang. Maka bayarkan uangnya dengan harga yang sudah ditulis. Kamu hutang 100 ribu rupiah. Atau kamu hutang 1 juta rupiah. Berikan. Walaupun setelah itu dia bisa menjualnya dengan harga 20 juta misalnya. Misal. Barakallahu fikum. Faedah yang ke-5. Atau yang ke-4 dulu. Antakuna ainul mata' mawjudatun indal mushtari. Yang ke-4. Barangnya harus benar-benar ada pada pembeli tersebut. Pada orang muflis tersebut. Jangan ada pada orang lain sudah digadaikan, gak boleh. Kalau masih ada pada orang tersebut. Diambil dari mana? Diambil dari hadis menyatakan dengan kalimat inda rajulin. Baik. Kalau dia dapati barangnya ada di sisinya, bukan orang lain. Wa hadha syarat huwa nassul hadis. Syarat ini ada dalam nassul hadis. Alladhi ma'nahu alladhi ma'ana, yang bersama kita. Ada dalam hadis yang bersama kita. Pada kalimat apa? Pada kalimat man adraka maluhu inda rajulin. Apa makna inda rajulin? Pada seseorang yang muflis. Kalau sudah ada pada orang lain karena transaksi jual beli atau karena borah jaminan dan sebagainya, maka tidak boleh. Baik, kalau masih ada di sisinya, itu syarat berikutnya. Yang kelima, an yakuna saman ghairu maqbud minal mushtari. Yang kelima, kalau harganya belum dipegang, artinya harganya belum dibayarkan dari sang pembeli. Barang tadi belum dibayar, maka boleh diambil kembali. Fa in qubida kulluhu aw ba'dahu, kalau sudah dibayar seluruhnya, enggak boleh diambil kembali. Atau sebagiannya enggak boleh diambil kembali. Fala ruju'a bi'ainil mata', maka tidak boleh merujuk pada ainil mata'. Mengapa? Karena hutangnya sekarang separuh barangnya. Karena hutangnya sekarang separuh dari barangnya. Kalau barang tadi harganya 100 ribu atau 100 juta. Sudah dibayar 50. Separuhnya kan? Tapi barang tadi ketika diambil kembali tidak berhak. Mengapa? Karena hutang kamu 50. Sudah dibayar separuh. Kalau hutang 50, ngambil barang ini terlalu banyak. Ini barang 100 harganya. Sehingga sudah tidak boleh merujuk karena sudah dibayar separuh. Berarti kamu tuntut hutang separuhnya 50, entah dari hartanya atau dari barang lainnya. Baik, sudah tidak berhak lagi untuk mengambil barangnya sendiri. Dari mana dapatnya syarat ini? Fahadha syaratu ma'khudun minal ma'nal mafhum. Syarat ini diambil dari makna yang terpahami. Min ba'di alfadil hadis, dari beberapa lafaz-lafaz hadis. Dengan kalimat belum dibayar, belum dibayar, belum dibayar. Dia punya barang yang belum dibayar. Ini barang yang belum dibayar. Artinya belum dibayar seluruhnya. Itu terpahami. Yang keenam, alladhi yufham min umumi lafdil hadis, yang dipahami dari keumuman lafaz hadis, annal ghurama law qadimu sahibal mata', bahwa ghurama ini pemilik-pemilik hutang. Berarti pemilik piutang ya. Penagih-penagih ini tadi. Lau qadimu sahibal mata' bithamani mata'ihi, kalau mereka memberikan harta sejumlah atau seharga barangnya si pemilik barang, tetap tidak gugur haknya untuk merujuk barangnya. Tetap tidak gugur haknya untuk mengambil kembali barangnya. Paham? Sudah pernah kita bahas kemarin. Kalau penagih-penagih ini karena melihat barang ini bagus, dia ambil, kemudian dia berikan kepada si pemilik barang tadi sesuai harganya. Dia kan punya utang kepadamu sekian kan, ini saya bayar. Pokoknya barang ini punya saya. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Berarti di sini penagih-penagih itu, penagih utang, punya dua kemungkinan. Boleh mengambil hartanya, boleh mengambil mata'ahu. Sahih? Maluhu atau mata'ahu. Karena bangkrut. Mencari hartanya mungkin kurang, maka barangnya. Taib, kalau ternyata ada mata, ada satu barang milik dia. Kemudian orang yang nagih ini banyak. Yang nagih ini pengen barang ini, yang ini juga pengen barang ini, yang ini juga sama pengen barang ini juga. Siapa yang paling berhak? Pemilik awalnya yang paling berhak. Pemilik awalnya yang paling berhak. Taib, yang menitipkan atau yang meminjamkan atau yang pernah menjual belum dibayar. Sebentar. Ini barang punya saya belum dibayar. Saya ambil lagi. Paling berhak. Atau yang menitip. Sebentar. Jangan kamu ambil. Ini barang punya saya, bukan punya dia. Saya titip sama dia. Ini buktinya, ini tulisannya. Baik. Demikian pula yang meminjamkan. Ini dia pinjam sama saya. Fahuwa ahakku bihi. Walaupun diganti dengan nilai yang sama. Kalau pemiliknya berkata, aku tidak mau. Walaupun harganya sama, aku maunya barangku. Wahuwa apahuwa ahakku bihi. Dia lebih berhak. Di dalam footnote-nya ada rujuknya penulis tentang faedah nomor 2. Summa dhahara lana, kemudian tampak bagi kami. Ini setelah menulis cetakan berikutnya dia tambahi dengan kalimat kemudian tampak bagi kami bahwa al-muaddi wal muqrid, bahwa orang yang menitipkan atau orang yang meminjamkan tidak termasuk uqudil mu'awadat. Tidak termasuk uqudil mu'awadat. Mengapa? Karena mu'awadat itu perpindahan kepemilikan. Sedangkan titipan, kepemilikan tidak berpindah. Kalau titip, itu kepemilikan tidak berpindah. Famaluhu lahu sawa'un akhada minhu syai'an aw lam ya'khudhu. Maka hartanya milik dia. Famaluhu lahu, malaki milik dia, sama saja akhadha minhu syai'an aw lam ya'khudhu, apakah sudah mengambilnya ataupun belum mengambilnya. Wa sawa'un ta'allaqa bihi haqqu ghairihi aw lam yata'allaq bihi, boleh mengambilnya apakah berkait dengan orang lain ataupun tidak berkait orang lain. Wa qaribin minhul muqrid, sama juga dengan yang meminjamkan. Lam ya'khudhu 'ala qardihi maslahah, dia tidak mengambil maslahat apapun atas peminjamannya, maka itu tidak termasuk. Berbeda dengan sewa menyewa. Mana tadi? Nah ini. Sahibul mata bisa bayar muqrid muwajjih. Kalau istilah mereka ahaqqu bihi, na'am, semuanya berhak. Tetapi yang ini muqrid dan muwajjih tidak memiliki syarat ini. Mengapa? Oh, dia cuma menitipkan. Yang ini cuma meminjamkan. Dan tidak mendapatkan untung apa-apa. Kalau dirubah-rubah, kurang ajar namanya. Kenapa dirubah-rubah punya saya? Ya kan? Tidak ada hak untuk merubah-rubah. Atau kepemilikan orang lain, udah dikasihkan orang. Lah siapa suruh kasihkan orang? Saya tidak jual pada kamu, saya cuma titip. Kenapa diberikan pada fulan? Maka dalam keadaan kaya apapun, mereka berhak untuk mengambilnya kembali. Paham? Perbedaannya antara dua ini dengan bai'. Berbeda kalau dengan nanti sewa menyewa. 6. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.